Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekarang kita lanjut sesi ke-44. Tentang lihat 51 halaman 51. Ma'rifah dan nakirah. Keterangan ringkasnya, kalau nakirah tidak pakai alif lam, ma'rifah pakai alif lam. Gampang sekali itu. Nakirah tidak pakai alif lam, kalau ma'rifah pakai alif lam. Atau ma'rifah itu orangnya jelas, kalau nakirah belum jelas. Kita lihat pengertian nakirah di bawah. Nakirah huwa ma wudiya li ghairi muayyanin. Nakirah huwa adalah ma isim, wudiya yang diletakkan, wudiya diletakkan. Ini ma'lum apa majhul? Fi'il ma'lum apa majhul? Majhul. Kataba jadi kutiba kan? Ya, wadu'a jadi wudiya. Li ghairi muayyan, untuk li itu untuk menunjukkan, ghairi tidak, muayyan tertentu, untuk menunjukkan yang tidak tertentu. Jadi kita cuma sebut orang, namun orangnya itu kita enggak tahu namanya, atau orang namun orangnya enggak jelas. Oh, ada orang datang. Orang yang mana? Ya pokoknya ada yang datang. Ya. Ada orangnya, namun mungkin kita enggak tahu namanya atau sembarangan orang yang kita tunjuk. Contoh waladun. Anak. Anak laki-laki. Anak laki-lakinya, pokoknya itu ada anak bocah itu main di sana. Nah, itu sebut walad. Ya. Rajulun. Pria. Laki-laki, nabiyun, nabi. Lalu kalau ma'rifah, lihat di bawahnya, ma'rifah huwa ma wudiya li muayyanin. Huwa adalah ma isim, wudiya yang diletakkan, li untuk menunjukkan, untuk penunjukan, muayyan yang tertentu. Tadi ya biasanya pakai alif lam atau orangnya sudah kita tahu. Misalnya contoh Muhammadun. Muhammad ya kita tunjuk orangnya ini Muhammad. Itu ma'rifah namanya. Aisyah atau nama orang Aisyah. Kita tunjuk ini Aisyah. Abuka, bapakmu. Kita tunjuk juga ini bapakmu. Atau pakai alif lam. Nah, sekarang dari isim-isim yang ada kita lihat ada lihat halaman 52. Lihat halaman 52. Anwa'ul ma'rifah, isim-isim ma'rifah macam-macamnya. Anwa macam-macam, ma'rifah, ma'rifah. Ada tuh 7. Al-awwal 1 domir. Semua domir itu masuk isim ma'rifah. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu, semuanya. Contoh di sini anta, nahnu, ana, hiya, semuanya masuk isim ma'rifah. Nanti gunanya ini ada, kita kenal ma'rifah nakirah ada. Pas nanti kita bahas di sini. Kemudian yang kedua al-alam. Al-alam itu artinya nama. Nama dibagi 3, ismu karim, ismun karimun, nama yang mulia. Kemudian yang kedua kunyatun, nama dengan kunya. Yang ketiga laqabun, gelar. Gelar. Nanti kunya saya jelaskan. Yang pertama ismun karim, yaitu nama. Nama seperti yang kita pakai. Mislu Muhammad, nama Muhammad. Contoh lagi Aliun, Ali. Contoh lagi Maryam. Kemudian yang kedua kunyatun, yang pakai nama dengan abu atau dengan ummu. Abu Muhammad, Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Qatadah. Abunya itu artinya bapaknya siapa? Seperti di masyarakat kita, kalau kita nggak tahu nama orang tuanya, tapi anaknya kita tahu, kita bilang anaknya Pak Soe namanya siapa? Anas. Oh, bapaknya Anas itu. Nah, kalau orang Arab itu pakai nama Abu. Abu Anas namanya, kunyahnya. Abu Anas, ini Abu Anas. Artinya bapak Anas. Namun kalau Abu pakai Abu itu enggak mesti kalau sudah nikah. Boleh yang jomblo-jomblo juga punya nama pakai Abu. Bahkan anak kecil boleh dikasih nama Abu. Seperti Nabi SAW pernah panggil seorang bocah, nama kunyahnya Ya Aba Umair. Umair. Umair itu dari kata Umar dikecilkan. Jadi dari Umar, Umaru, ini besar ini Umaru, dikecilkan jadi Umair. Ya, jadi Umair. Dalam bahasa Arab itu ada kayak gitu istilahnya. Kalau Soyo saya nggak tahu bentuk kecilnya apa. Suyei itu sulit sekali, Suyei. Ada lagi Talibun, itu murid ya. Jadi murid kecil dia tawadu, dia merendahkan dirinya. Ah, saya cuma murid biasa saja. Jadi dia sebut Tulaib. Tulaib. Ada nama-nama seperti itu. Itu namanya isim tasghir. Jadi orang Arab itu untuk mengincilkan dirinya. Saya itu biasa-biasa aja lah, gak usah panggil saya berlebihan. Nah, kunyah di sini ingat yang diawali Abu Ummu, Abu Qatadah, Abu Hurairah. Kalau Ummu, Ummu Kulsum, Ummu Sulaim. Yang pakai Ummu. Contoh di sini Abu Sa'id dan Ummu Salamah. Dan kalian-kalian ini kalau bisa punya nama kunyah juga. Gitu, ini Abu siapa? Abu Khalid. Ya. Kalau belum punya anak ya pakai nama Abu-Abu sembarang saja. Ya. Kalau itu Abu Anas, ya Abu Anas. Gimana kabarnya Abu Anas? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kalau orang Arab dipanggil dengan Abu itu dia merasa lebih terhormat. Ya. Lebih terhormat. Lebih mulia itu. Jadi pada dipanggil dengan Joko, dengan Selamat, itu mendingan pakai dengan Abu. Oh, Abu. Namun masalahnya kalau pakai Abu di sini nanti tinggal dipanggil Abu-Abu saja. Nama kamu siapa? Abu Abbas misalnya. Dipanggil Pak Abu, sini Pak Abu. Jadi tempatkan sesuai dengan tempatnya. Pak Abu semua ini semua yang ngaji. Kemudian ada yang lakop Syamsuddin, Komaruddin, Syamsuddin matahari kan? Matahari agama berarti cahaya agama. Dia beri pencerahan kepada umat. Komaruddin, Komar bulan juga itu cahaya. Nah, 3, 4, 5, 6 dan 7 insyaallah kita bahas ba'da salat.